Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bersama adalah merupakan kewajiban bagi kita semuanya untuk bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan atas manusia adalah diutusnya para nabi dan rasul. Dari rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat Allah Jalla wa'ala yang sangat besar atas manusia. Mereka membawa risalah dari Allah Jalla wa'ala, menjelaskan kepada manusia tariqal huda, siratal mustaqim, jalannya Allah Jalla wa'ala. Dan barang siapa yang mengikuti jalan para nabi, jalan para rasul, mereka akan mendapatkan bimbingan, petunjuk. Mereka akan mengerti al-haq dan bisa membedakannya dengan al-batil. Orang-orang yang mengikuti jalannya nabi dan rasul, mereka akan mengerti at-tauhid dan bisa membedakannya dengan syirik billahi jalla wa'ala. Mereka akan mengetahui yang halal dan bisa membedakannya dengan yang haram. Mereka mengerti jalan menuju jannah Allah jalla wa'ala jika mau mengikuti bimbingan para nabi dan rasul. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, dengan diutusnya rasul yang terakhir, tidak ada lagi nabi sesudahnya, tidak ada lagi rasul sesudahnya. Dan ini i'tiqad, keyakinan ahlu sunnati wal jamaah, bahwasanya tidak ada nabi lagi sesudah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan yang maknanya ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di, saya penutup para nabi, tidak ada lagi nabi sesudahku. Dan setelah nabi alaihi salatu wasalam wafat, sudah tidak ada lagi nabi yang diutus sesudah beliau sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala rahmatnya demikian luas. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan di antara nama Allah jalla wa ala adalah ar-Rahman dan ar-Rahim. Meskipun para nabi, para rasul sudah tidak ada lagi di tengah manusia, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bantuan kepada manusia untuk terus mengerti jalan yang hak itu. Untuk terus mengerti dan bisa mempelajari dan bisa membedakan tariq ilal jannah, jalan menuju jannah dan jalan menuju nar. Yaitu dengan dijaganya Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini diantara bantuan Allah jalla wa'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami Allah jalla wa'ala yang telah menurunkan Al-Quran. Wa inna lahu lahafidhun. Dan kamilah yang menjaganya. Dijaga Al-Quranul Karim minat tahrif wa tabdil. Tidak ada yang mampu bisa merubah Al-Kitab. Al-Kitab. Al-Quranul Karim. Wa kadhalika sunnah. Demikian juga sunnah Nabi SAW. Mahfudah. Dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini bantuan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Kemudian di antara bantuan Allah jalla wa ala yang termasuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah adanya para pewaris nabi yang terus ada di setiap masa, di setiap kurun waktu. Ya. Dan mereka adalah para ulama. Seperti disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, beliau pernah bersabda, dan ini bagian dari kabar gembira. Nabi alaihi salatu wasalam, beliau mengatakan, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Mewarisi apa? Mewarisi dinar, dirham, atau mewarisi dunia? Al-jawablah, tidak. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, wal anbiya lam yuwarrisu dinaron wala dirhama. Dan sesungguhnya para nabi, para rasul, mereka tidak mewariskan dinar, tidak pula mewariskan dirham. Innama warrasul ilma. Tetapi yang mereka wariskan adalah mada ilmu. Nabi alaihi salatu wasalam wafat dan beliau meninggalkan warisan, yaitu Al-Kitab was Sunnah, Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Itu warisan Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau tidak meninggalkan dinar, tidak meninggalkan dirham, tetapi beliau meninggalkan warisan ini. Ilmu. Innama warasul ilma. Tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Kemudian Nabi mengatakan, faman akhadahu faqad akhadha bi akhdhin wafirin, au kama qala Rasul alaihi salatu wassalam, barang siapa yang mau mengambil warisan nabi ini, dan yang mengambil warisan itu adalah disebutkan dalam awal hadis al ulama warasatul anbiya, barang siapa yang mengambil warisan nabi itu, sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Iya, Jadi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara perkara yang wajib kita syukuri, Allah subhanahu wa ta'ala yang menjaga syariatnya, menjaga Alkitab wa sunnah, di antara sebabnya dengan adanya para ulama yang Allah subhanahu wa ta'ala beri taufik mereka untuk mempelajari Alkitab, mempelajari as-sunnah, mengamalkan Alkitab wa sunnah sejak generasi yang pertama, yakni para sahabat. Mereka adalah sayyidu al-ulama, para pemuka para ulama, para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, kemudian para tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in, dan seterusnya. Sampai hari kiamat, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khalafahum wa la man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. Orang-orang yang selalu mempelajari Alkitab wa sunnah, mengamalkannya, membelanya, memperjuangkannya, dan tidak ada yang bisa memadharatkan mereka siapapun dari luar atau dari dalam, akan selalu ada ta'ifah ini, golongan yang membela al-haq ini. Dan tentunya mereka adalah ahlul hadis, para ulama. Terus ada sampai kapan? Hatta yakia amrullah, sampai datang amrullah, yakni menjelang hari kiamat, qarib minas sa'ah, akan terus ada. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya. Ini sebuah mukaddimah yang perlu kita ingatkan. Jadi tidak pernah kosong di muka bumi ini seorang alim, mesti ada. Walaupun mungkin di suatu daerah tidak ada seorang alim bisa jadi, namun tidak pernah akan kosong di muka bumi ini dari para ulama haqqan, ulama yang betul-betul ulama, yaitu orang-orang yang mereka mempelajari Alkitab, mempelajari As-Sunnah, mengagungkan Alkitab was-Sunnah, mengamalkan Alkitab was-Sunnah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan difahami oleh ashabun Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini mukaddimah yang pertama yang perlu saya sampaikan dalam pembahasan sore hari ini, sebuah pembahasan yang diberi tema daging para ulama itu beracun, ya itu judulnya, ya, daging para ulama itu beracun. Nanti kita akan tahu apa maksudnya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, karena para ulama ini orang-orang yang merupakan pewaris para nabi, maka kedudukan ulama tidak seperti kedudukan manusia biasa. Mereka dikatakan sebagai pewaris para nabi. Kalau ada seorang raja, kemudian ada yang mewarisi raja tadi, kita akan menganggap orang ini sebagai orang yang mulia, ya atau tidak? Raja punya harta, punya emas, punya perak, punya ini dan itu. Kemudian raja itu mati, kemudian dikatakan ini pewarisnya. Misalnya manusia akan memandangnya dengan pandangan memuliakan pewaris raja tadi, padahal ini urusan dunia. Lalu apa pendapat Anda ketika ada seorang yang dikatakan sebagai pewaris Nabi? Jadi sekelompok manusia yang Nabi alaihi salatu wassalam mengatakannya sebagai pewaris para nabi, yakni para ulama, al-ulama warasatul anbiya. Tentu mereka adalah golongan manusia yang mulia. Mereka ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah memiliki hak yang sangat besar. Mereka memiliki kemuliaan yang juga sangat besar dengan dikatakannya mereka sebagai pewaris para nabi. Dan kalau kita melihat al-adillah, dalil-dalil dari Alkitab wa sunnah, maka kita akan mendapatkan beberapa hak-hak mereka, yakni kewajiban kita atas mereka para ulama. Kita akan menyebutkan beberapa hak mereka. Di antara hak para ulama yang pertama adalah mahabbatuhum, mencintai mereka. Ya. Dan lawan dari mencintai mereka adalah mada, membenci mereka. Haram membenci mereka para ulama. Taib. Sekali lagi, tentu ulama yang dimaksud adalah betul-betul pewaris para nabi, bukan sekedar orang yang dikatakan ulama. Oh, dia ulama, ternyata menyelisih Rasul, ternyata menentang Alkitab, menghina sunnah, ini bukan ulama. Ini orang-orang yang betul-betul dia seorang alim, memiliki ciri-ciri sebagai seorang alim, seorang ulama, maka dia memiliki hak yang besar. Di antara hak mereka adalah mahabbatuhum, mencintai mereka dan tidak membenci mereka. Seperti contohnya para sahabat, mereka adalah ulama, kemudian tabi'in wa atba'u tabi'in. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim tentang sifat orang-orang yang beriman, orang-orang yang mulia? Mereka adalah orang-orang yang mencintai para ulama, yang mencintai orang-orang yang beriman, terlebih orang-orang yang termasuk golongan para ulama. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Setelah Allah menyebutkan muhajirin dan ansar, dan mereka adalah para ulama, bahkan pembukanya para ulama, mereka adalah salafun salih. Setelah Allah menyebutkan orang-orang muhajirin dan Allah menyebutkan orang-orang ansar, Allah mengatakan walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yaqulun, mereka mengatakan rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wa ikhwanana alladzina sabaquna bil iman, dan ampunilah orang-orang sebelum kami yang telah mendahului kami dalam iman, wala taj'al, dan jangan engkau jadikan fi qulubina, dalam hati-hati kami ya Allah, ghillan, kebencian, hasad, hiqad, lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, terlebih para ulama. Rabbana innaka ra'ufur rahim, sesungguhnya engkau ya Allah zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, betapa jeleknya orang yang membenci para ulama, karena sungguh dia tidak menunaikan salah satu di antara hak-hak mereka. Kemudian di antara hak mereka, ma'asyiral muslimin, di antara hukuk al-ulama yang kedua adalah ad-du'a lahum wal istighfar lahum, mendoakan mereka dan memintakan ampun untuk mereka. Di antara dalilnya adalah ayat tadi yang kita baca. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Di antara dalil yang lain, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, adalah sebuah hadis. Hadis Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan ya, dengan sanad yang hasan insyaallah. Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ard wa hatta namlah fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nas al-khair. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikatnya dan penduduk langit dan bumi, bahkan semut yang berada di dalam liangnya, bahkan ikan yang berada di dalam air, sungguh mereka mendoakan la yusallun, Allah bersolawat atas mereka. Siapa? Muallimu annas alkhair, orang yang mengajari manusia al-khair, kebaikan. Al-ulama, orang-orang yang mengajarkan manusia Alkitab was sunnah berdasarkan pemahaman yang sahihah, pemahaman para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam radhiyallahu taala anhum. Ini hak yang kedua. Apa Mas? Mendoakan mereka dan thayyib. Jangankan kita manusia, ma'asyiral ikhwah, Allah jalla wa ala, malaikat Allah subhanahu wa taala yusalluna alaihim. Hewan-hewan mendoakan untuk mereka, memintakan ampun untuk mereka. Diterangkan oleh para ulama, kok hewan-hewan juga ikut mendoakan para ulama? Kenapa hewan-hewan ikut memintakan ampun para ulama? Di antara ucapan para ulama, sebab para ulama lah yang mengajarkan manusia, menyampaikan kepada manusia ajaran Rasul alaihi salatu wasalam untuk berbuat ihsan, untuk berbuat baik kepada apa? Hewan. Yakni para ulama mereka mengajarkan kebaikan termasuk berbuat baik kepada hayawanat, kepada hewan-hewan. Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, "Innallaha kataba al-ihsan 'ala kulli syai." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kebaikan atas segala sesuatu. Wajib berbuat baik atas segala sesuatu. Termasuk berbuat baik kepada hayawanat, kepada hewan-hewan. Nabi mengajarkan ketika engkau menyembelih, hendaklah engkau baik di dalam menyembelih, engkau tajamkan pisau, dan seterusnya. Nah, ini hak yang kedua. Hak yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara hukuk al-ulama adalah kita menjadikan mereka sebagai marja, sebagai tempat untuk kita bertanya dalam masalah agama ini. Ya. Kita orang yang tidak tahu, kita sebagai seorang yang tidak mengerti, la ya'lamun, kewajiban kita adalah bertanya kepada alim, orang-orang yang betul alim, betul-betul ulama, itu yang ditanya. Bukan orang yang menyamar menjadi apa? Ulama. Ada orang mengaku sebagai alim padahal dia jauh dari itu. Dalil hak ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Pertanyaan kalian, ini perintah dari Allah. Ini perintah dari Allah. Fas'alu. Bertanyalah kalian. Kepada siapa bertanya? Ahlul zikri. Kepada ahlul zikr. Siapa ahlul zikr? Ulama. In kuntum la ta'lamun. Jika kalian tidak tahu. Nah. Apalagi dalam masalah-masalah yang besar. Apalagi dalam masalah-masalah darah. Apalagi dalam masalah-masalah umat. Tidak sembarang seorang berbicara dalam masalah agama ini, apalagi berbicara tentang masalah darah seperti jihad fisabilillah, nah, tentang permasalahan umat ini. Maka ketika orang-orang yang bukan ulama berbicara, akan rusak tatanan kehidupan manusia karena mereka bukan ahlinya. Tayyib. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini hak yang ketiga. Di antara hak para ulama yang keempat, dan hak mereka sangat banyak, namun kita cukupkan dengan hak yang keempat ini, kita menyebut-nyebut kebaikan mereka, thayyib, dan tidak menghibai mereka. Kita sebut-sebut mereka dengan doa seperti rahimahumullah. Subhanallah, para ulama kita mengajarkan ketika menyebut para ulama yang sudah wafat sebelumnya didoakan rahimahumullah. Yang masih hidup dikatakan hafizahumullah, didoakan. Selalu lesan-lesan orang yang beriman, selalu lesan-lesan orang-orang yang mengikuti jalan ahli sunnati wal jamaah menyebut kebaikan para ulama. Tidak kemudian malah menjatuhkan para ulama, menghibai mereka, apalagi yang sudah apa namanya wafat. Lebih besar lagi dosanya. Orang masih hidup bisa membela diri, orang yang sudah wafat. Wabillahi taufiq. Jadi di antara tanda-tanda kebaikan seseorang adalah ketika lisan mereka ini baik terhadap para ulama. Dimulai dari para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka adalah sekali lagi pemimpinnya para ulama. Setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lisan terjaga dari mencela mereka. Lisan terjaga dari menjelek-jelekkan mereka. Kemudian juga para tabi'in, watba'ut tabi'in, dan para ulama sesudah mereka radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masuk pada pembahasan yang merupakan tema pembahasan kita malam hari ini. Setelah kita menyebutkan beberapa hukuk, beberapa hak para ulama, ya, di antara haknya adalah kita menjaga lisan dari menjelek-jelekkan mereka, menghibai mereka. Tayyib. Al-ghibatu, ghibah, secara umum, tanpa memandang apakah itu kepada orang mukmin biasa atau saudara kita biasa, ghibah termasuk dari kabairidz dzunub, termasuk dari dosa-dosa mada besar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim di dalam surat Al-Hujurat ayat 12, Allah mengatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan diantara kalian satu dengan yang lainnya menggunjing, janganlah kalian ghibah satu dengan yang lain. Kemudian Allah mengatakan tentang perumpamaan orang yang menggunjing saudaranya, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, apakah salah seorang di antara kalian suka untuk memakan daging saudaranya yang telah menjadi bangkai? Jadi orang yang menghibahi saudaranya itu ibarat memakan bangkai apa? Saudaranya. Makan bangkai manusia. Saudaranya dan sudah menjadi bangkai. Yakni subhanallah, manusia tidak mungkin akan memakannya. Karena ini perkara yang sangat besar. Ini perkara yang tidak masuk akal untuk seorang melakukannya. Ini ibarat orang yang melakukan mada? Ghibah. Sampai suatu saat Rasulullah SAW yang memperingatkan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika Aisyah mengucapkan suatu kalimat tentang Sofiyah. Wahai Aisyah, sungguh engkau mengucapkan kalimat, seandainya kalimat itu diteteskan ke laut, bisa merubah rasanya. Yani, seorang harus berhati-hati di dalam mengucapkan kalimat-kalimat terkait dengan saudaranya. Al-ghibah, ghibah, ya, menggunjing saudara kita, itu termasuk dari kabairi adz-dzunub, termasuk dari dosa-dosa besar. Nah, dan ketahuilah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dosa ini akan semakin besar, dosa ghibah akan semakin besar ketika yang dighibahi ini adalah orang-orang yang semakin mulia di sisi Allah jalla wa'ala. Semakin mulia seseorang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka menzalimi mereka, ya, termasuk menghibahi mereka, nilainya lebih besar di sisi Allah jalla wa'ala. Mencela Rasul alaihissalatu wassalam tentu berbeda dengan mencela orang biasa. Mencela Rasul, menghina Rasul, riddah, menjadikan seseorang kufur kepada Allah jalla wa'ala. Rasul dia diolok-olok, Rasul dihina, kafir. Kalau menjadikan Nabi alaihissalatu wassalam sebagai bahan untuk diolok-olok, dihina, dicela, dicerca, sebagaimana kisah orang-orang munafikin, ya, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, ketika mereka mencela Nabi alaihissalatu wassalam, ya, Allah subhanahu wa ta'ala menghukumi mereka sebagai orang-orang yang telah murtad. Demikian juga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, mencela para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum juga lebih besar dosanya daripada mencela orang yang di bawah mereka, para sahabat. Makanya Nabi alaihi salatu wasalam berpesan kepada kita, mewanti-wanti kita terkait dengan hak para sahabat, dan mereka adalah pemimpinnya para ulama. Sekali lagi, sesudah Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi mengatakan la tasubbu ahadan min ashabi, jangan sekali-kali kalian mencela seorang pun dari sahabatku, siapapun sahabatku. Apakah ashabku nahawwan, apakah mereka muhajirin, apakah mereka ansar, apakah mereka sahabat yang bersahabat Nabi dengan waktu yang sangat sedikit sekalipun, tidak boleh bagi kita untuk mencela mereka, menghibai mereka. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la tasubbu ahadan min ashabi, jangan sekali-kali kalian mencela seorang pun dari sahabatku, siapapun sahabatku. Tidak Abu Bakar, tidak Umar, tidak Utsman, tidak Muawiyah bin Abi Sufyan, tidak Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, tidak Abu Musa al-Asy'ari. Semua sahabat-sahabat Nabi wajib bagi kita untuk memuliakannya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, yang menunjukkan perbedaan jauh antara sahabat dengan yang lain, demi Allah, fa wallazi nafsu Muhammad bi yadihi law anna ahadakum anfaqa misla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Sungguh, seandainya salah seorang di antara kalian berinfak, bersedekah sebesar gunung Uhud emas. Infak sebesar gunung Uhud emas. Dan itu tidak mungkin kita lakukan. Ini yani sesuatu yang mustahil atau syibhul mustahil. Kita berinfak emas sebesar apa? Gunung Uhud. Ini yani subhanallah. Nabi mengatakan seandainya kita, seandainya kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak bisa menandingi infaknya seorang sahabat, walaupun satu mud, dua tangan, telapak tangannya ditangkupkan, gandum, kurma disedekahkan, atau separuhnya, tidak bisa mengalahkan sedekah para sahabat sebesar ini, sebanyak ini. Ma balagha mudda ahadihim wala nasibah. Sekali lagi, semakin seorang itu mulia di sisi Allah Jalla wa'ala, maka mendzalimi mereka besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga sesudahnya para tabi'in, wa atba'ut tabi'in, dan para pewaris Nabi sesudah mereka. Menghibai mereka, menggunjing mereka, menjelek-jelekkan mereka adalah perkara yang besar. Bukan hanya sekedar memakan daging biasa, tetapi lebih dari itu. Sehingga ma'ruf di kalangan para ulama ucapan luhum al-ulama masmumah, daging-daging para ulama itu beracun. Ini bukan sabda Nabi alaihi salatu wasalam. Sepengetahuan kita tidak ada riwayat yang marfu dari Nabi alaihi salatu wasalam tentang kalimat ini. Namun ma'asyiral muslimin, kalimat ini masyhur diucapkan oleh para ulama. Dan di antara ya, yang mengucapkan kalimat ini adalah seorang ulama kita, Al-Imam Ibnu Asakir rahimahullah. Al-Imam Ibnu Asakir yang menulis kitab Tarikh Dimasyq. Kitab Tarikh Dimasyq. Al-Imam Ibnu Asakir di dalam kitabnya Tabyin Kadibil Muftara, beliau mengucapkan suatu kalimat yang akan saya bacakan. Beliau mengatakan, wa'lam ya ahli, وفقنا الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقي حق تقاته. Al-Imam Ibnu Asakir mengatakan, ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah memberikan taufik kepadaku dan kepada kalian semuanya untuk mendapatkan keridhaan Allah, dan semoga Allah menjadikan kita semuanya di antara orang-orang yang takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya dengan takwa yang sesungguhnya. Ketahuilah, kata beliau, anna luhumal ulama, bahwasanya daging-dagingnya para ulama itu ya masmumah, beracun. Wabila itu. Wa hadatullah fi hadki askari muntakisihim ma'lumah. Dan sungguh merupakan sunnatullah, adat. Merupakan sesuatu yang selalu terjadi. Yani, orang-orang yang menghina para ulama, orang-orang yang menghibai para ulama, Allah subhanahu wa ta'ala jatuhkan mereka. Allah hinakan mereka. Subhanallah, sejak zaman dulu orang-orang yang menghinakan, menghibai para sahabat, hancur kehidupannya, rusak dunianya dan akhiratnya tentunya. Orang-orang yang menghinakan para ulama juga demikian. Terus setiap zaman, setiap masa, sesuatu yang selalu terjadi. Sehingga muncul ucapan ini karena memang betul-betul terwujud yang seperti itu. Loh, ulama, daging-daging para ulama itu masmumah. Orang yang menghibai saudaranya seperti memakan bangkai saudaranya. Ini bangkai dan beracun. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kenapa demikian ma'asyiral muslimin? Kenapa menghibai para ulama, menjelek-jelekkan para ulama yang betul-betul dia adalah seorang ulama haqqan, orang-orang yang betul-betul berpegang dengan kitab wa sunnah, mengamalkan Alkitab wa sunnah, menghibai mereka, berat di sisi Allah, bahkan Allah menghilangkan mereka di dunia ini seandainya mereka tidak bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Karena menghibai mereka tidak seperti menghibai orang lain dari manusia biasa. Menjelek-jelekkan mereka tidak seperti menjelek-jelekkan manusia apa? Biasa. Seperti saya sebutkan tadi, menjelekkan Nabi alaihi salatu wasalam, menghina Nabi alaihi salatu wasalam, jelas hukumnya mana? Ridda. Ya. Wabila itu. Betul. Tidak sama menghibai manusia biasa dengan para ulama. Menghibai para ulama, menjelek-jelekkan mereka, ini memiliki akibat yang sangat besar. Tayyib. Di antaranya ma'asyiral muslimin, saya sebutkan yang pertama. Ketika seorang menghibai para ulama, ya, di mana-mana menjelek-jelekkan para ulama, ini menjelek-jelekkan sahabat, menjelek-jelekkan tabi'in, menjelek-jelekkan termasuk para ulama kita saat ini. Ya. Tayyib, menjelek-jelekkan ini termasuk betul-betul perkara yang sangat menyedihkan. Para ulama kita seperti Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih, Syekh Al-Albani rahmatullah alaih, Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, Masyaikh Ahli Sunnati wal Jamaah, Syekh Shalih bin Fauzan, Syekh Ubaid Al-Jabiri, Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, dan masyaikh yang lain yang tidak bisa saya sebutkan. Kathir. Mereka menjadi bahan cemoohan, bahan ghibah, dijelek-jelekkan di media-media. Syekh Al-Albani rahimahullah, siapa tidak kenal beliau? Seorang muhaddis al-allamah, seorang yang telah berjuang la nusanni alallahi ahada, menghabiskan umurnya untuk membela hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Mewakafkan hidupnya untuk memisahkan as-sahih wa dhaif, untuk menjelaskan al-bid'ah wa sunnah, untuk menjelaskan at-tauhid was syirik. Itu juga masyayikh yang lain. Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi, dan seterusnya para ulama. Menjadi bahan cemoohan. Dijatuhkan kredibilitasnya. Diolok-olok oleh orang-orang yang tentunya membenci dengan sunnah, membenci dengan akidah as-sahihah. Dan yang sangat disayangkan orang yang kemudian mengikuti. Ya. Mungkin dia asalnya tidak mengerti, baca, terbawa. Kita berikan peringatan kepada mereka semuanya. Bahwasanya memperbincangkan para ulama ahli sunnati wal jamaah adalah seperti yang dikatakan oleh Ibnu Asakir rahimahullah, luhumul ulama masmumah. Luhumul ulama, dagingnya para ulama itu apa? Beracun. Dan sudah merupakan adat, kebiasaan, sunnatullah, orang-orang yang ya, membicarakan kejelekan-kejelekan para ulama, Allah subhanahu wa ta'ala binasakan, Allah hinakan. Illa man tab. Kecuali orang bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimah. Kenapa memperbincangkan mereka, ya, menjelek-jelekkan mereka, menghibai mereka di majelis-majelis atau dalam tulisan-tulisan, menyebarkannya dan seterusnya, mendapatkan kejelekan di sisi Allah dan mereka dihinakan. Kenapa ma'asyiral muslimin? Karena ya, akibatnya sangat besar. Akibat buruk. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, menjelek-jelekkan para ulama, menghibai para ulama, itu akibatnya adalah madarat kepada agama. Kalau ulama ini dijatuhkan kehormatannya, maka akan jatuh pula ilmu yang dibawa. Iya atau tidak? Apa pula? Seperti ini, seperti ini. Akhirnya ilmu yang dia bawa itu juga ikut jatuh. Padahal ilmu yang dia bawa adalah apa? Al-Quran wa Sunnah. Dia membawa Alkitab, membawa As-Sunnah, menjelaskan Tauhid, menjelaskan Syirik. Kemudian dijelek-jelekkan, dijatuhkan. Kalau yang jatuh kemuliaannya hanya orangnya saja, mending. Tapi sungguh bukan itu yang dimaksud oleh musuh-musuh Islam. Menjatuhkan alim tersebut dan juga yang dibawanya. Akan ikut jatuh pula. Akibatnya apa? Manusia tidak mau mendengar ilmunya. Jangan baca buku-bukunya Al-Albani rahimahullah. Bakar bukunya Al-Albani rahimahullah. Bakar karya-karyanya. Padahal karya beliau apa? Sahih Sunan Abi Dawud. Sahih Sunan Nasa'i. Yani sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Sifat salat Nabi alaihi salatu wassalam. Buku yang sangat berharga. Bagaimana Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau menyebutkan tentang bagaimana Nabi salat. Yang ada di situ adalah ayat Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Namun karena beliau dijelek-jelekkan, bukunya ikut di apa namanya buah, dibakar dan seterusnya. Nah, mabarat kembali kepada apa? Besar sekali akibatnya. Menjatuhkan kredibilitas seorang alim juga menjatuhkan ilmu yang dibawanya. Walaupun agama Allah akan terus menang. Walaupun manusia berusaha untuk memadamkan cahaya Allah, Allah akan terus apa namanya? Ya. Memenangkan agama ini. Di antara bentuk pertolongan Allah adalah Allah akan menjatuhkan orang-orang tadi. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Baik. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaihi, "Inna ghibatal ulama tuqallilu min sya'nil ilmi alladhi fi sudurihim walladhi yu'allimunahu an-nas." فلا يقبل الناس ما يأتون به من العلم وهذا ضرر على الدين. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih, sesungguhnya menggunjing para ulama itu akan merendahkan kedudukan ilmu yang dibawa oleh mereka para ulama, merendahkan kedudukan ilmu yang mereka ajarkan kepada manusia, sehingga akibatnya manusia tidak mau menerima ilmu yang dibawa oleh mereka para ulama. Dan ini adalah bahaya mabarrah kepada agama. Jadi bukan semata-mata memerangi seorang alim, tapi agama sudah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kemudian akibat yang kedua, menghibai para ulama itu sesungguhnya adalah bantuan bagi musuh-musuh Islam. Orang yang sedang berjuang membela Islam, orang yang sedang berada di perbatasan untuk memperjuangkan al-haq, ya, dihibai, dijatuhkan, dijatuhkan. Yakni orang ini telah membantu siapa? Al-kuffar wal-munafiqin. Membantu kuffar wal munafikin. Maka ini tentunya sebuah perkara yang sangat besar di sisi Allah Jalla wa'ala. Kalau menghibai manusia biasa saja adalah merupakan dosa besar, lalu bagaimana jika yang dihibai adalah para ulama yang akibatnya sangat-sangat banyak ini tadi. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, akibat yang ketiga yang ini juga tidak kalah bahayanya. Kalau para ulama ini jatuh, dijatuhkan, akhirnya apa? Orang mudah untuk mengangkat dirinya menjadi seorang apa? Alim. Saya ini loh alim. Ya. Kalau ini jatuh, terus mesti orang bertanya, terus siapa yang alim itu? Siapa yang ulama itu? Diangkatlah orang-orang yang dia bukan apa? Alim. Ya. Orang-orang yang tidak ngerti sejarahnya, dia mungkin adalah orang-orang yang tidak pernah belajar bahasa Arab saja tidak bisa, ya. Bahasa Al-Quran saja tidak becus. Tapi kemudian karena dia punya ilmu perdukunan, ya kan, punya jimat-jimat dan seterusnya, ya punya khodam dan seterusnya katanya, ya sehingga orang takut kepadanya. Ah, ini dia, alim, ulama, ya. Yang katanya sholatnya di mana? Mekah kalau sholat Jumat, padahal di kamar. Waliyadzubillah. Tidak pernah berbicara Alkitab, Sunnah. Setiap omongannya tidak ada dalil. Orang-orang seperti ini akan diangkat menjadi alim, alim, alim, alim. Seorang pun akan mengatakan saya seorang alim. Ya. Seorang profesor, doktor, ya, belajar ilmu engineering, ilmu apa namanya, teknik, ilmu mesin. Ah, ini dia, alim. Tanya kepada dia. Ini orang yang alim. Padahal dia tak pernah belajar Alkitab, Sunnah. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Akan terjadilah apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika manusia sudah tidak ada orang alim di tengah-tengahnya. Dengan dicabutnya mereka para ulama wafat-wafat. Ditambah lagi dengan dihinakannya para ulama. Maka manusia akan menjadikan orang-orang jahil. Fattakhadhan nas ru'usan juhala. Manusia akan menjadikan pemimpin-pemimpin mereka yang dianggap sebagai alim adalah orang-orang yang jahil. Fasahu, maka manusia menanyakan kepada mereka urusan-urusan mereka, agama mereka, urusan umat, urusan seterusnya. Faftau bighairi ilmin, maka orang-orang jahil ini pun berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka mereka pun sesat dan apa? Disesatkan. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini beberapa madarrah, beberapa akibat buruk ketika para ulama dijelek-jelekkan, ketika para ulama diribai, sehingga merupakan suatu perkara yang disepakati mengribai mereka tidak sama seperti mengribai manusia biasa. Semuanya dosa besar. Tetapi ya, mengribai mereka para ulama lebih besar di sisi Allah Jalla wa'ala. Sehingga muncul ucapan ini yang masyhur di kalangan para ulama, di antaranya ya, dari Al-Imam Ibnu Asakir rahimahullah, anna luhumal ulama masmumah. Sesungguhnya daging-daging para ulama masmumah, beracun. Dan betapa banyak contoh kalau kita ingin sebut orang-orang yang mengribai, menjelekkan para ulama, terlebih sadatul ulama, para sahabat wa tabi'in, wa atba'u tabi'in, akhir kehidupan mereka adalah kebinasaan kecuali mereka yang bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Naam, sebelum kita tutup ada sebuah tanbih, ya, suatu hal yang mungkin perlu kita ingatkan bahwasanya ucapan ini, kalimat luhumul ulama masmumah, tidak dimaknakan, tidak berarti bahwasanya kita ahli sunnati wal jamaah menganggap bahwasanya para ulama itu maksum. Tidak berpendapat bahwasanya para ulama itu apa? Maksum, tidak punya salah. Bukan seperti itu. Ya. Bahkan kita punya keyakinan para sahabat tidak maksum. Mungkin mereka salah. Bahkan itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Tidak ada yang maksum kecuali al-anbiya war rusul, kecuali para nabi dan apa? Rasul. Jadi mungkin saja ulama kita salah. Taib. Nah, kalau salah bagaimana? Taib. Ahli sunnah wal jamaah, orang-orang yang memuliakan para ulama, ketika mendapatkan ulama terjatuh pada kesalahan, akan dijelaskan kesalahan itu. Menjelaskannya dengan ilmu. Menjelaskannya dengan adab. Ya. Menjelaskannya dengan penuh penghormatan, penghormatan dan pemuliaan kepada apa? Ulama. Tanpa menjatuhkan mereka. Ya. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah dan yang lainnya mengatakan, jika kalian mendapatkan ucapanku menyelisihi siapa? Rasul alaihi salatu wasallam buang ucapan saya. Ambil ucapan Rasul alaihi salatu wasallam. Idza sahhal hadits fa huwa madhhabi. Jika telah sahih suatu hadis maka itu madhab saya. Maka seandainya misalnya Imam Syafi'i dan beliau adalah ulama kita, di antara ulama Ahlussunnah wal Jamaah, misalnya beliau punya kesalahan, misalnya, dan mungkin ada kesalahan Imam Syafi'i, ada kesalahan Imam Ahmad bin Hanbal, ada kesalahan a'immah kita, ada kesalahan Syekh Al-Albani rahimahullah, ada kesalahan Syekh Abdul Aziz bin Baz, ada kesalahan Syekh Rabi ibn Hadi al-Madkhali. Ketika mereka punya kesalahan, kita katakan Imam Syafi'i rahimahullah dalam masalah ini berpendapat demikian. Dan pendapat beliau ini, ya, taib, adalah ijtihad beliau. Dan orang yang berijtihad mendapatkan apa? Pahala. Jika benar dua, jika salah. Tetapi dalam hal ini, hadis yang sahih ternyata tidak sesuai dengan pendapat Imam apa? Syafi'i rahimahullah. Maka Imam Syafi'i madhabnya bukan ini, tapi madhabnya yang sahih. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Tanpa menjatuhkan para ulama. Bahkan ini bentuk kecintaan kita kepada mereka. Dan ini pembelaan kita kepada Islam, pembelaan kita kepada al-haq. Tetapi ahlu zaid, orang-orang yang berpenyakit hatinya, ketika mendapatkan kesalahan para ulama, bahkan sengaja dicari-cari kesalahan ulama. Apa ini Imam Syafi'i? Besok atau kemarin mengatakan seperti ini, besoknya mengatakan seperti ini. Karena Imam Syafi'i ada qawlul qadim, ada qawlul apa? Jadid. Bagaimana ini? Ini kan ucapan yang menunjukkan apa? Menjelekkan, menjatuhkan para ulama. Sama seperti sekarang. Apa Syekh Al-Albani itu? Kemarin mengatakan hadis ini sahih, kemudian sekarang mengatakan apa? Dhaif. Syahad. Apa ini? Justru ini menunjukkan kemuliaan para ulama. Ketika mereka pada suatu hari mengatakan hadis ini sahih, namun di kemudian hari mendapatkan hadis ini ternyata apa? Dhaif. Maka dengan penuh kelapangan hati mengatakan saya kemarin salah dan sekarang saya rujuk. Bukankah ini kemuliaan bagi mereka? Tetapi orang-orang yang berpenyakit menjadikan yang seperti ini sebagai kesempatan untuk menjatuhkan para ulama. Jadi tentunya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakum sesuatu yang sangat buruk. Sekali lagi, ya, hal yang penting yang ingin saya ingatkan, ucapan Imam Ibnu Asyakir bahwasanya daging para ulama itu beracun bukan berarti kita mengatakan bahwasanya para ulama itu apa? Maksum. Ya, tidak boleh mengkritik, yakni tidak boleh mengatakan mereka salah. Boleh mengatakan mereka salah kalau memang mereka salah, tetapi harus berdasarkan ilmu, yakni Alkitab dan Sunnah yang menunjukkan bahwasanya ucapan mereka, ya, ternyata menyelisihi Kitab dan Sunnah. Itu pun dengan adab dan tidak menjatuhkan apa mereka. Kemudian yang terakhir, masyarakat muslimin rahiman rahimakumullah, pembicaraan kita semuanya ini adalah terkait dengan para ulama, sehingga termasuk pembahasan yang sangat penting adalah mengerti siapa itu ulama. Jadi tentunya menjadi sebuah pembahasan yang harus bagi kita untuk mengerti. Nah, ya, jangan sampai ya, seorang salah di dalam menilai siapa ulama. Sebagaimana telah saya sebutkan, bisa jadi orang itu jahil, ya, bahkan dia seorang dukun barangkali, ya, tapi dianggap sebagai seorang apa? Ulama. Tentu bukan itu yang dimaksud dalam pembahasan kita. Semoga yang sedikit ini ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah berfaedah dan bermanfaat. Wassalawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.